Minta jempolnya buat Yupa Lapa. Lagu ini saya spesialkan buat Mas Arya yang hadir pada malam hari ini. Juga spesial buat saudara Yupa Lapa yang sangat saya cintai. Susah nih lembulan, nambah susah yang ada. Coba saya minta tepuk tangannya lagi dong.